لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خنهدين رحمني ورحمكم الله InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Fikimul Yassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih pada kitab Al-Hudud. Kita masuk pada Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Fi Haddis Sariqah, tentang hukuman had kasus pencurian. Tentang hukuman had pencurian. Wa fihi masail. Al-mas'alatul ula ta'rifus sariqah wa hukmuha wa haddu fa'idiha wal hikmatu min iqamatil haddi fiha. Pengertian pencurian, apa makna dari pencurian dan hukumnya. Hukuman had bagi pelakunya dan hikmah ditegakkannya hukuman had kepadanya. Hikmah diterapkan hukuman had kepadanya. Ta'rifus sariqah, pengertian dari as-sariqah pencurian adalah as-sariqatu lughatan al-akhdhu khufyatan. Pencurian secara bahasa maknanya adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi ataupun diam-diam. Khufyah, mengambil secara sembunyi-sembunyi ataupun diam-diam. Wa syar'an, dan pengertian pencurian secara syar'i adalah akhdhu malil ghairi khufyatan. Mengambil harta orang lain secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, zulman, secara zalim. Min hirzin mislihi, dari tempat penyimpanannya, dari tempat penyimpanan harta tersebut. Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zalim, yakni bighairi haq, dari tempat penyimpanannya, bisyurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Alama sayati bayanuhu insyaallah, sesuai dengan apa yang akan datang penjelasannya insyaallah. Ini makna pencurian adalah mengambil harta orang lain khufyatan, secara diam-diam. Maknanya kalau mengambil harta orang lain terang-terangan itu tidak masuk pada sarikah. Seperti orang lagi berjalan tahu-tahu dijamret, itu tidak dinamakan pencurian secara syar'i. Nah, mengambil harta orang lain lagi naik motor kemudian dirobohkan dia, diambil motornya, maka itu tidak dinamakan sarikah. Disebutkan di sini yang namanya sarikah mengambil harta orang lain khufyatan, diam-diam. Sehingga kalau terang-terangan maka tidak masuk pada pengertian sarikah, maka dia masuk pada nanti pembahasan perampokan, perampasan, ghasab dan yang semisalnya, lain hukumnya dengan pencurian. Lain hukumnya dengan pencurian ini. Zulman secara zalim, biwairi hak dengan tanpa hak. Min hirzin mislihi, dari tempat penyimpanannya. Dari tempat penyimpanannya. Maknanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika mengambil harta orang lain tetapi diambilnya tidak di tempat penyimpanannya, maka tidak termasuk sarikah dalam pengertian syariat. Seperti apa? Mengambil motor di depan rumah terkapar, maka lain hukumnya. Atau mengambil uang orang lain yang ada di jalan juga lain, karena posisinya sekarang apa? Tidak di tempat penyimpanannya. Pengertian sarikah itu diambil di tempat penyimpanannya secara uruf, secara kebiasaan. Seperti kalau uang tempat penyimpanannya adalah apa? Dompet ataupun laci ataupun kantong ataupun yang lainnya. Sehingga kalau diambil terkapar begitu, walaupun punya orang, tidak masuk sarikah. Kalau motor misalnya kendaraan, maka tempat penyimpanannya adalah garasinya. Tempat penyimpanannya adalah garasinya. Ini diperhatikan ya, hanafidin rahimani wa rahimakumullah, pengertian sarikoh secara syar'i. Nanti sekali lagi harus paham betul pengertian ini berkaitan dengan hukumnya. Berkaitan dengan hukumnya. Berbeda hukumnya nanti mengambil harta dengan diam-diam dengan pengertian pencurian ini dengan mengambil harta orang lain terang-terangan merampas secara syar'i, berbeda. Berbeda. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Bi syurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan yang akan datang penjelasannya insyaallah. Hukum sariqah, hukum pencurian. As-sariqatu haram. Pencurian itu hukumnya haram. Li'annaha i'tida'un 'ala huquqil akharin, dikarenakan dia adalah tindakan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain. Dikarenakan dia adalah tindakan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain. Wa akhdhu amwalihim bil batil, dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Faqad dalla ala tahrimihal kitab was sunnah wal ijma', sungguh telah menunjukkan keharaman pencurian ini al-kitab, as-sunnah dan al-ijma'. Wahia min kabairiz dzunub, dan dia termasuk dosa besar. Pencurian ini termasuk dosa besar dengan alasan-alasan, diantaranya adalah perbuatan ini ada hukuman hadnya, berarti itu dosa besar. Ketika sebuah kejahatan, ketika sebuah dosa ada hukuman hadnya, itu diantara ciri adalah dosa besar. Begitu pula ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ketika pelakunya terkena ancaman laknat. Nah, terkena ancaman laknat itu juga termasuk dosa besar. Pencurian ini juga ada ancaman laknat padanya. Faqad la'anallahu sahibaha fi kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku pencurian. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la'anallahu as-sariqu as-sariqa yasraku atau yasriku al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriku al-habla fatuqta'u yaduhu. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melaknat seorang pencuri yang dia mencuri sebuah telur. Yang dia mencuri sebuah telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri sebuah tali kemudian dipotong tangannya. Terkena apa? Ancaman laknat Allah tabaraka wa taala. Itu min alamati kabairi dzunub, di antara tanda-tanda dosa besar ada ancaman laknat padanya. Wa ghairu dzalika minal ahaditsi fi tahrimis sariqah, dan selain itu dari hadis-hadis tentang diharamkannya pencurian, wa tanfir minha, dan hadis-hadis yang membuat takut atau membuat lari seseorang dari melakukan pencurian. Dikarenakan hukuman hadnya adalah dipotong tangannya. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hukuman pencurian itu lebih berat daripada yang sebelumnya, daripada syurbul khamr dan qadzab. Daripada lebih berat hukuman pencurian ini daripada syurbul khamr ataupun qadzab. Dikarenakan dia dihilangkan salah satu anggota badannya, sementara al-jilb, cambukan, itu tidak sampai menghilangkan anggota badan. Maka disebutkan al-qata itu lebih keras daripada al-jilb. Al-qata asaddu min al-jilb. Pemotongan anggota badan itu tentunya lebih keras daripada apa? Daripada pencambukan, dikarenakan dia menghilangkan anggota badan. Dan itu dengan keadilan dan juga hikmah Allah tabaraka wa taala. Wa ghairu dzalika min al ahadits yang fi tahrim as-sariqah wa at-tanfir minha. Yang ketiga, haddu fa'iliha. Hukuman had bagi pelaku pencurian. Wa yajibu 'ala fa'iliha al-had, dan wajib bagi pelaku pencurian untuk dikenakan hukuman had, wa huwa qat'u yadi, yaitu dipotong tangannya. Rajulan kana aw imra'atan, baik pencurinya itu laki-laki maupun pencurinya wanita, dipotong tangannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Al-Maidah ayat yang ke-38. Allah mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. maka potonglah tangan keduanya, yakni salah satunya ya. Potonglah tangan-tangan keduanya, yakni salah satunya. Sebagai balasan terhadap apa yang telah keduanya lakukan, terhadap balasan terhadap apa yang telah mereka berdua lakukan, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini sangat jelas bahwasanya hukuman had bagi pelaku pencurian adalah dipotong tangannya berdasarkan nas Al-Qur'an Al-Maidah 38. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang menunjukkan bahwasanya hukuman hadnya adalah dipotong tangannya, wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadithnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-sariqa fi rubu' dinar fasa'idan. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Pada pencurian 1/4 dinar ke atas. Maknanya kalau 1/4 dinar ke bawah, begitu juga salah satu dirham, 3 dirham. 6, kalau dirham adalah 3 dirham. Kalau pakai dinar, 1/4 dinar ke atas. Kalau dirham, 3 dirham ke atas. Wali hadithnya Aisyah radhiyallahu anha aydan, dan berdasarkan hadithnya Aisyah radhiyallahu anha aydan, qalat, beliau mengatakan inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Sesungguhnya orang-orang Quraisy menganggap penting keadaan seorang wanita makhzumiyah yang mencuri. Menganggap penting, menganggap besar urusan seorang wanita makhzumiyah yang mencuri. Seorang wanita yang terhormat mencuri, syarifah. Naam, wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan padanya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aimullah, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, wa aimullah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Dan dalam riwayat yang cukup panjang, ya khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka bermusyawarah untuk mencari orang yang bisa menghadap Rasulullah SAW, mencari syafaat kepada seorang yang bisa menghadap kepada Rasulullah SAW supaya hukuman wanita ini tidak dijatuhkan, maka mereka jatuh pilihan mereka kepada Hibbu Ibnu Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dari seorang anak kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah bin Zaid Ibni Harithah. Usamah bin Zaid Ibni Harithah. Maka Usamah bin Zaid Ibni Harithah radhiyallahu anhuma, beliau pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan atashfa'u fi haddin min hududillah. Sudah, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kalian mau memberikan syafaat, apakah kalian mau mengambil syafaat pada hukuman had dari hukuman had Allah tabaraka wa taala. Naam, baru ucapan ini, wa aimullah, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Dalam riwayat yang lainnya ada disebutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, gara-gara inilah orang-orang terdahulu binasa. Gara-gara sikap seperti inilah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani binasa. Kenapa? Mereka kalau ada rakyat jelata yang melakukan pencurian, mereka melakukan hukuman had. Tetapi kalau ada orang yang mulia, syarif, syarifah, dia melakukan pencurian orang yang mulia, maka tidak dikenakan hukuman had. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kebiasaan orang yang terdahulu. Maka diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama semuanya, mau orang rakyat jelata, mau orang yang pertengahan, mau orang yang tinggi tingkat di masyarakatnya, tetap diterapkan hukuman had. Bahkan naam kalau punya hubungan kekeluargaan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri beliau binti Muhammad mencuri, aku, kata beliau, akan memotong tangannya. Ini menunjukkan hukuman had itu tidak pandang bulu. Nah, tidak pandang tingkatan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Tidak memilih yang rakyat jelata dikenakan yang atas, tidaklah. Itu menunjukkan apa? Keadilan hukum Islam. Keadilan hukum Islam. Sehingga kalau tidak diterapkan yang demikian ini, bukan salah pada hukum Islamnya, tentunya kesalahan terjadi pada person-person orang yang menegakkannya, yang mungkin pilih-pilih dan seterusnya, dipengaruhi dengan riswah, suap, yang subhanallah banyak menjamur di tengah-tengah kaum muslimin tentang riswah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Naam, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, terkena ancaman laknat. La'anallahu ar-rasi kesin wal murtasi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, sama-sama terkena ancaman laknat. Nah, banyak dipengaruhi oleh yang demikian. Thumma amara bitilkal mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian beliau memerintahkan perempuan yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini dari hadis nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukuman had pencurian. Wa ijma'al muslimun ala tahrimis sariqah. Kaum muslimin sepakat haramnya pencurian. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar ulama, tapi ijma'al muslimun. Kaum muslimin sepakat haram mencuri itu. Kata orang-orang yang gak belajar agama tahu hak mencuri itu adalah haram. Sehingga disebutkan bukan sekedar ajma'al ulama, tetapi ajma'al muslimun. Kaum muslimin sepakat semuanya haram mencurian. Naam. Wa ala wujubi qab'i yadis sariq fil jumlah. Dan wajibnya memotong tangan pencuri secara umum. Secara umum dipotong tangan seorang pencuri. Yang keempat, al-hikmatu min iqamati haddis sariqah. Hikmah dari diterapkannya hukuman had bagi pencuri. Kata para penulis, mereka mengatakan, ihtaromal islamul mal. Naam, Islam itu menghormati harta. Wahtarama haqqal afradi fi imtilakihi. Dan menghormati hak kepemilikan masing-masing orang. menghormati hak kepemilikan masing-masing orang. Sehingga kalau kita melihat aturan Islam tentang masalah kepemilikan harta, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sesuai aturan Islam apa yang diistilahkan sama semuanya. Nah, harta milik bersama, ini milik bersama, sebagaimana keyakinan ataupun itu walaupun slogan saja, wa illa enggak demikian prakteknya, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh PKI dan yang semisalnya. Nah, harus sama kepemilikannya, yang kaya sama sama kaya, miskin sama sama miskin, itu bukan apa prinsip Islam, bukan prinsip Islam. Wa harrama al-i'tida'a 'ala haqqil 'ala hadzal haqq, dan Islam mengharamkan untuk melampaui batas terhadap hak ini, hak kepemilikan harta orang-orang lain. Jangan al-i'tida' melakukan tindakan melampaui batas padanya. Bisariqatin au ikhtilasin. Di antara bentuk tindakan melampaui batas terhadap harta kepemilikan orang lain adalah yang pertama sariqah. Bentuknya adalah pencurian. Au ikhtilas atau perampasan. Mengambil harta orang lain dengan merampok, merampas secara paksa. Kalau sariqah secara sembunyi-sembunyi. Au ghishin. Atau yang ketiga, termasuk tindakan melampaui batas terhadap harta kepemilikan orang lain adalah menipu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Man ghasyana falaysa minna. Au khiyana. Atau berkhianat, mengambil harta orang lain dengan apa? Berkhianat. Ini identik dengan apa? Kalau menipu itu biasanya identik dengan mungkin jual beli dan yang semisalnya. Kalau khianat sebagaimana disampaikan semalam di Karang Endah, itu biasanya identik dengan apa? Titipan-titipan. Wadi'ah. Titipan-titipan, menitipkan orang, menitipkan orang lain harta 1 juta, ketika mau diambil dia tidak mengaku, enggak, kamu enggak menitipkan kepada saya uang sama sekali. Atau iya kamu menitipkan tapi jumlahnya bukan 1 juta, 500 ribu. Itu namanya apa? Khianat fil mal. Khianat dalam masalah harta. Atau naam dikasih titipan yang lain, yang lainnya. Khianat dalam masalah harta. Au riswah, termasuk pula suap. Mengambil harta orang lain dengan tanpa hak adalah suap. Nah, orang yang dia melakukan tindakan kejahatan supaya dibebaskan atau supaya diringankan, dia menyuap hakim atau menyuap apa? Siapa lagi? Pengacara, enggak nih. Pengacara memang bagian dia ya. Jaksa, wallahualam, istilah-istilahnya disuap, maka naam ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, walaupun orang yang menyuap itu sukarela. Sukarela apa enggak orang yang menyuap itu? Ya, walaupun hatinya ya enggak sukarela, cuma kan ketika menyerahkan kepada apa orang yang dia suap, ya secara zahir sukarela. Secara zahir suka rela. Sama juga dengan orang yang melakukan apa? Praktek ribawiyah, praktek riba. Nah, di bank-bank yang ada melakukan praktek riba, secara zahir nampaknya suka rela, tetapi suka rela dalam masalah seperti ini tidak teranggap. Nah, suka sama suka ataupun suka rela itu dalam jual beli. Dalam jual beli harus sama-sama suka, sama-sama rela, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ataupun dalam pinjam meminjam seperti ini enggak ada istilah harus, enggak apa-apa, boleh. Soalnya sama-sama rela, sama-sama suka. yang ini nyuap senang, yang disuap juga senang. Lah, tidak menjadikan dia halal. Ini di antara alasan orang yang membolehkan riba. Di antara alasan orang yang membolehkan riba ataupun juga membolehkan suap adalah apa? Dikarenakan itu bukan lain dengan pencurian, lain dengan perampasan. Kalau pencurian, perampasan kan apa? Dipaksa, istilahnya dipaksa atau diambil diam-diam, zalim. Ini tidak, dia terang-terangan antara mereka berdua ngasih. Nah, maka alasan suka sama suka, suka rela itu tidak jadi alasan. So, mungkin orang berzina, ini suka sama suka lah. Iya, memang berzina itu suka sama suka. Kalau enggak suka yang enggak dinamakan berzinahan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetap terkena ancaman la'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Makanya karena suka sama suka itulah riswah itu dua-duanya terlaknat. Saya dipaham ya? Dua-duanya terkena ancaman laknat. Riba juga demikian. Karena suka sama suka, senang melakukannya, dua-duanya sama-sama terlaknat. La'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, kata Rasulullah SAW. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi orang lain makan riba. Sama saja. Karena dulu ada pertanyaan apa? Yang makan riba saja terkena ancaman, yang ngasih kan enggak dapat dia. Jawabannya sama-sama terkena ancaman. Naam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Nah, wa katibahu wa syahidai. Naam. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan orang lain riba, melaknat juga tukang catatnya. Naam, dan juga melaknat saksinya. Terkena semua masalah riba ini. Yang catat, yang itu dan seterusnya terkena nas hadis Rasulullah SAW. Allah Rasulullah melaknat. Beliau mengatakan semoga Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan orang lain dengan riba, tukang catatnya dan juga saksi-saksinya. Satpamnya enggak? Bagaimana? Ya, semua yang terlibat dalam masalah itu terkena dosanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Au ghairi dzalika min wujuhi akli amwalin nasi bil batil. Dan selain itu dari sisi-sisi memakan harta manusia dengan cara yang batil, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali perdagangan yang kalian sama-sama ridho padanya. Perdagangan, jual beli. Walamma kana as-sariqu 'adwan fasidan fil mujtama. Dan tatkala pencuri itu adalah anggota masyarakat yang rusak. Walamma kana as-sariqu 'adwan fasidan fil mujtama. Dan tatkala pencuri itu adalah anggota yang rusak dari masyarakat. Idh law turika la sara syarruhu wa amma khataruhu wa dararuhu. Karena seandainya dibiarkan, niscaya akan merebak kejelekannya. Akan merebak, menjalar kejelekannya. Dan bahaya dan juga kemadharatannya akan menyebar kalau dibiarkan. Karena pencurian sekali dua kali itu madorotnya, resahnya banyak orang. Maka syara' al-Islamu bi batra hadzal adwil fasid. Maka Islam mensyariatkan untuk memutus, memotong anggota yang rusak ini. Iqaban li hadhil yadi ala zulmiha wa udwaniha, sebagai hukuman terhadap tangan ini atas perbuatan zalimnya dan tindakan melampaui batasnya. Karena biasanya orang mencuri itu adalah dengan tangannya. Maka biar kapok dia tidak mencuri, tangan yang melakukan pencurian itulah yang dipotong. Ini namanya anggota yang rusak. Wa raja'an li ghairihi an iqtirafi mithli hadhil jarimah, dan dalam rangka membikin takut orang lain, dan dalam rangka membikin jera, membikin takut orang lain dari terjatuh kepada perbuatan kriminal yang sama, ketika melihat orang lain dipotong tangannya, tentunya orang yang mau mencuri berpikir, nah, takut dia akan terjatuh pada perbuatan yang sama, akan dipotong pula tangannya. Wasiyanatan li amwalin nas wa huquqihim, dan dalam rangka menjaga harta-harta manusia dan juga hak-hak mereka. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tentang hikmah dari diterapkannya hukuman had. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk syarat-syarat wajibnya diterapkan hukuman had terhadap pencurian. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.